segala kebaikan yang berkaitan dengan agama sebelum meminta hal-hal lainnya. Karena ketika agama seseorang baik, maka niscaya urusan dunianya akan baik dan urusan akhiratnya pun akan baik. Setiap yang baik agamanya, maka urusan dunianya akan baik dan urusan akhiratnya akan baik. Berarti mafhumul mukhalafa, pemahaman balik dari hal ini adalah yang rusak urusan urusan dunia apalagi akhiratnya, maka bermasalah dengan ibadah dia, bermasalah dengan agama dia, bermasalah dengan akidah, ibadah praktis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu. Siapa yang agamanya baik, maka pasti urusan dunianya baik dan urusan akhiratnya baik. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, terutama dalam waktu-waktu yang manusia lalai di dalamnya. Lagi orang-orang tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, berikan makan kepada orang yang membutuhkan, dan bangunlah salat di malam hari. Tatkala orang-orang tidur, lihat penyebutan wan nasu niyam, orang-orang sedang lalai, orang-orang sedang asyik, orang-orang sedang tertidur pulas, dia bangun, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? Amla sadraka ghinan. Sungguh aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Di sini terdapat penjelasan yang menarik, yaitu kata-kata amla. Amla, amla'u artinya adalah aku akan isi. Dalam bahasa Arab dia adalah fi'il mudhari', kata kerja langsung yang sedang terjadi, present. Kata kerja langsung apabila diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada kelangsungan, keniscayaan dan kepastian. Contoh misalkan Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka astajib lakum, aku langsung kabulkan bagi kalian. Karena di situ kata kerja langsung. Maka sama ini, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, langsung aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengurus hatinya dulu. Yang baik agamanya, yang baik ibadahnya, pasti akan baik dunia, urusan dunianya dan akhiratnya. Allah akan urus hatinya dulu. Karena sebenarnya miskin dan kaya itu urusan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Sekaya apapun terlihat secara lahiriah, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk emas kilauan dan kilauan, tetapi dia masih merasa kekurangan, miskinlah dia namanya. Tetapi ketika orang rumah sederhana, makanan cukup untuk hari itu, besok gak tahu dia mau makan apa, tapi dia merasa puas dengan pemberian Allah, dia adalah orang yang paling kaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil amr, walakinnal ghina ghina nafs, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Lihat di sini Allah mengurus hatinya dulu. Amla sadraka ghina wa asuddu faqrak, dan aku akan isi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Jadi benar, diurus oleh Allah perkara dunianya sebelum akhiratnya. Yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah akan diurus oleh Allah urusan dunianya dengan baik, tidak akan pernah dihinakan oleh Allah, yakin itu. Maka apabila seseorang mulai urusan dunia sulit, tidak lancar-lancar, melamar pekerjaan tidak diterima, hutang di mana-mana, melamar perempuan gak diterima, bahkan sampai ada seorang pemuda cerita kepada saya, Ustaz, bagaimana menyikapi saya sering sekali ditolak lamaran saya. Saya bilang, ya akhi, saya mau katakan apa sama antum? Paling saya katakan sabar, berdoa, ikhtiar. Ustaz, ini ditolaknya bukan sekali dua kali, ditolaknya 21 kali, Ustaz. Bagaimana ki? Kata orang Sulawesi begitu. Ya, 21 kali, Ustaz. Ya akhi, apa lagi yang saya katakan? Sabar, doa, ikhtiar. Ustaz tidak tahu pedihnya ditolak. Maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan ada di situ. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah langsung akan jadikan untuknya makhrajan. Dan makhrajan di sini, subhanallah, antum kalau lihat perhatikan baik-baik, yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan beri urusan dunianya lancar dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Lihat makhrajan di situ kata nakirah. Wa kullu nakiratin tadullu 'alal umum. Yaitu kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Jalan keluar apapun dari arah manapun, sama seperti Maryam alaihissalam memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Dalam surat Ali Imran, lihat dari mulai surat Ali Imran ayat 35 sampai 45. Silakan baca ceritanya, dan mudah-mudahan punya waktu untuk membaca Al-Qur'an. Lebih punya waktu dibandingkan membaca status. Ya, handphone dibawa kemana-mana. Dan subhanallah, yang sering membaca status kadang-kadang juga yang jenggotan. Ya, taqillah, takut kepada Allah. Itu Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, bukan untuk dijadikan pajangan, bukan untuk dijadikan sebagai buku saja. Quran sekarang semakin banyak hujahnya kepada kita. Ada Quran terjemah, ada Quran terjemah perkata, ada Quran tajwid, ada Quran tafsir, ada Quran ini. Itu semua nanti di hadapan Allah menjadi pemberat bagi kita jika kita tidak ada prestasi dari sisi Al-Quran. Kembali ke permasalahan Maryam. Maryam alaihissalam, kita tahu bahwa Maryam adalah anaknya Imran dan diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Maryam ahli ibadah karena mengerjakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqan." Lihat. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka Nabi Zakaria pasti wajada adalah fi'il madhi. Jika diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada keniscayaan. Pasti beliau mendapati di sisi Maryam ada rizqan, Rizqan di situ kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Rizqan, katanya Imam Ibnu Katsir, ta'amus syita fi shayf wa ta'amus shayf fi syita. Makanan yang aturan ada di musim panas, dia ada di musim dingin. Makanan yang ada di musim dingin ada di sisi Maryam di musim panas. Artinya rezekinya tidak terbilang, sangat banyak, tidak ditentukan, dan tidak mengenal batas waktu. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, seperti ini kejadiannya. Lihat bagaimana Maryam. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marraki'i. Wahai Maryam, uqunuti, beribadahlah yang panjang. Imam Mujahid rahimahullah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-qunut tulur ruku' fi shalah. Tulur ruku' fi shalah. Qunut adalah ruku' yang lama di dalam salat. Maka disebutkan oleh Imam Mujahid bahwasanya qamat fi shalah hatta tatawarrama ka'baha. Maryam alaihissalam, beliau berdiri tatkala salat, baik itu berdiri ataupun ruku, sampai kakinya, tumitnya bengkak. Yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan kebaikan dunia, urusan dunia dan urusan akhirat. Lihat lagi, disebutkan oleh Ibnu Syawzat rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya Maryam qunuti, wahai Maryam, berqunutlah, beribadahlah yang panjang kepada Allah. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk dengan lama. Disebutkan sajadat hatta Maryam sujud sampai keluar, hatta yanzilal ma'u fi ainaiha, keluar nanah dari dua matanya, saking lamanya sujud. Yang bermasalah dengan urusan agama, dengan urusan dunia, apalagi akhirat, maka perhatikan hubungan dia dengan Allah, ibadah dia dengan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Carilah di sisi Allah rezeki. Lihat kata-kata di sisi. Ya, dan saya berpesan kepada jamaah Ahlu Sunnah yang ada di Balikpapan. Anda sudah sering sekali didatangi oleh para ustaz-ustaz Ahlu Sunnah. Maka menuntut ilmu ini majlis kajian Islam ilmiah, bukan ceramah. Kita di dalam majlis ini tidak mendapati pengetahuan Islam, maklumat, enggak. Kita mendapati ilmu syar'i. Maka menuntut ilmu ada adabnya, ada modalnya. Salah satu modalnya bawa mushaf, terjemah. Lihat ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Alangkah indahnya kalau bapak dan ibu membawa mushaf langsung cek di majlis. Harus modal. Kenapa untuk urusan dunia kita kadang-kadang benar-benar bermodal, tapi untuk urusan akhirat sekedarnya paling rendah. Ya, sebagian orang seperti itu, untuk urusan akhirat maunya yang paling rendah. Kalau seandainya kurban mau yang paling murah. Akhirnya hari raya kurban datang, sapi setengah kambing. Mau sholat Jumat, maunya yang paling seasalnya. Datang dengan kaos oblong, celana pendek selutut, pakai sarung, sarungnya di atas kepala, persis lagi si kambing. Sholat Jumat, hari yang paling utama, hari Id setiap pekannya bagi kaum muslim. Masuk ke dalam masjid, bukannya sholat tahiyatul masjid, tidak menghormati masjid. Ketika khatib berdiri atas mimbar menyampaikan khutbahnya, majlis ilmu yang paling wajib untuk didengarkan, dia ngobrol dengan kawannya. Ketika khutbah Jumat, ketika diiqamahkan salat, baru ini sarung turun. Sarung turun kemudian diikatkan, ingin salat. Ternyata kaosnya mendingan kosong, bolong. kaosnya tulisannya, ngapain lu lihat dua? Subhanallah. Ya? Kenapa untuk urusan akhirat sekedarnya? Urusan majelis ilmu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Al-'ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu sayyid suyudaka bil hibalil wathiqah fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiqi taliqatan." Ilmu itu seperti binatang buruan dan menulisnya seperti mengikatnya, maka ikatlah binatang buruanmu. Kalau dapat ilmu maka ikat binatang buruannya. Ikat, termasuk kedunguan adalah dapat rusa, dapat binatang buruan diletakkan di sampingnya, dia biarkan kabur dia. Dan itu buruknya kajian-kajian tematik yang tidak mengkaji kitab. Ya, masuk telinga kanan keluar lagi dari telinga kanan. Enggak keluar dari telinga kiri. Ya, ilmunya cuma di majelis, di masjid. Tidak mumpuni. Makanya saya berpesan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba mengkaji kajian kita, dan mudah-mudahan di sini sudah terjadi itu. Kita ini datang ke Balikpapan, diundang panitia hanya sebagai penyemangat. Ini bukan kajian asas. Bukan kalau ingin mendapatkan tahsil ilmu enggak di sini. Tahsil ilmu di majelis-majelis kita. Sama Ustaz Mufli, Ustaz Abdul Rahman Al-Athari, Ustaz Abu Yaman, ya. Itu majlis-majlis ilmu dan ustaz-ustaz lainnya yang tidak saya sebut, yang belum saya sebutkan. Itu majlis ilmu yang hakiki, yang benar-benar kita membaca kata per katanya. Di situ kita akan dapatkan ilmu yang mumpuni. Adapun majlis ini penyemangat seseorang yang mungkin lagi ada masalah, ya, yang mungkin lagi ada turun semangatnya datang ke majelis ilmu. Bahkan saking bermanfaatnya majelis ilmu, kadang-kadang ada orang yang susah tidur datang ke majelis ilmu. Bisa tidur dia di majelis ilmu. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, "Fabtaghu 'indallahi rizq." Lihat, ketika dijelaskan oleh nanti oleh sang ustaz dengan begitu detail, kita harus melihat ayatnya. Fabtaghu, carilah, indallah ar-rizqa. Inda, di sisi Allah. Mencari di sisi dulu sebelum apa yang dicari disebutkan. Bisa saja Allah sebutkan fabtaghu rizqa indallah. Carilah rezeki di sisi Allah. Bisa saja seperti itu. Kenapa disebutkan? Carilah di sisi Allah apa? Rezeki. Di sisinya dulu, baru barang yang dicarinya disebutkan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kepada Allah mendatangkan rezeki. Lalu setelah itu Allah tekankan lagi, wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, fihi isyaratun ala anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa menegakkan ibadah kepada Allah, memperbaiki agama, memperbaiki ibadah, hubungan kepada Allah, itu termasuk daripada mencari rezeki. Tapi ingat, bukan berarti ibadah untuk cari rezeki, enggak. Ibadah untuk mencari ridha Allah, nanti rezekinya akan datang. Bisa dipahami ini? Itu semua adalah penjelasan dari doa yang kita baca tadi. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tema kita akidah muslim. Waduh Ustaz, temanya enggak menarik. Akidah muslim. Sekarang ini kaum muslimin, ya. Kalau saya beberapa kali menguji panitia kajian, alhamdulillah di Balikpapan lulus ujian panitia kajiannya. Ustaz, apa temanya nanti bulan Januari, akhir Januari ini? Saya bilang tentang akidah. Alhamdulillah beliau tidak protes. Sebagian orang yang saya ajukan misalkan akidah, maka Ustaz yang lain aja deh. enggak menarik akidah. Nanti orang akan bosan. Akhlak-akhlak aja deh, muamalah yang berkaitan dengan apa itu, yang menyentuh hati. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya tekankan di sini, mempelajari akidah lebih penting daripada mempelajari fikih. Mempelajari akidah lebih penting daripada mempelajari muamalah. Mempelajari akidah lebih penting daripada mempelajari keluarga. Mempelajari akidah lebih penting daripada mempelajari ini riba, ini bukan riba. Dan itu muttafaq di antara para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa akidah lebih utama dari segala ilmu, disiplin ilmu dalam Islam. Ya, sebelumnya kita ingin membahas dulu apa maksud dari tema kita, akidah muslim. Apa arti akidah? Akidah apa artinya? Para ulama bahasa menyebutkan al-aqidah dari kata al-aqdu, yaitu ikatan. Dalam bahasa Arab, akidah atau ikatan bisa dengan kata ar-rabtu wal-ihkam wa-syaddu, artinya ikatan, kemudian sambungan yang keras, kemudian ikatan yang kuat, itu akidah secara bahasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak menulis dosa di dalam sumpah-sumpah kalian yang yang bercanda. Akan tetapi Allah menulis dosa atas akidah, atas ikatan sumpah-sumpah kalian yang kalian benar-benar bersumpah di dalamnya. Para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama mengatakan, di antaranya disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf, bahwa akidah adalah al-hukmul ladzi la yaqbalu syakku fi lada mu'taqidihi. Akidah adalah sebuah keputusan, sebuah hukum yang tidak menerima keraguan bagi siapa yang meyakininya. Saya ulangi, akidah sebuah keputusan, sebuah hukum, keyakinan yang tidak ada keraguan bagi siapa yang meyakininya. Pantang ragu dalam hal ini. Jadi kalau seandainya kita katakan ini akidahnya muslim, maka seorang muslim tidak boleh ragu di dalamnya sampai akhir hayatnya. Tidak boleh putus keyakinannya, akidahnya ini. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita perhatikan, sudah pahami akidah secara bahasa, maka adapun akidah seorang muslim itulah yang akan kita pelajari sekarang. Keyakinan-keyakinan yang sangat kuat, kokoh, tegar, istiqamah, tidak menerima keraguan-raguan. La niqash, tidak ada dialog dalam akidah ini. Ini akidah muslim. Tidak ada dialog, tidak ada debat, tidak menerima debat. Ini akidah muslim. Sampai akhir hayat saya berakidah seperti ini. Seperti khutbah Jumat kemarin yang saya sampaikan di Masjid Bandara, bahwa teror mengacau keamanan, membunuh diri, membunuh kaum muslim, membunuh orang-orang kafir yang mu'ahad, yang dijamin aman, ini diharamkan dalam agama Islam. Dan ini akidah. yang pantang putus, la niqash, tidak ada debat di dalam ini. Ini akidah yang kokoh, pantang untuk ragu di dalamnya sampai akhir hayat. Selama nafas masih kita bisa bernafas dengannya, kaki masih berjalan di atas muka bumi, maka akidah ini pantang untuk lengkang dari diri kita. Ini akidah. Al-hukmu alladhi la yakbalu syakku fi lada mu'taqidih. Sebuah keyakinan yang tidak menerima keraguan sedikit pun di dalamnya bagi siapa yang menganutnya. Ini akidah. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ingin membicarakan tentang pentingnya mempelajari akidah. Sebelum saya ucapkan apa itu akidah Muslim, maka kita ingin membicarakan pentingnya belajar akidah. Yang pertama, orang yang belajar akidah maka dia akan menjadi akidah yang benar, maksud saya. Orang yang belajar akidah yang benar, akidah Islam, dia akan menjadi manusia yang paling merdeka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa innal 'ubudiyyata lillah hiya 'ainul hurriyah." Ibadah kepada Allah yang itu adalah sanibul akidah, inti akidah Muslim. Ibadah kepada Allah itu adalah kemerdekaan yang paling nyata. Makanya Pak, orang ketika berakidah Islam, dia orang yang merdeka. Dia menghilangkan seluruh tekanan, pandangan orang lain, pujian orang, sanjungan orang, penghargaan, hadiah, bukan urusan dia. Karena yang dia tuju adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ketika menafsiri tentang ikhlas dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "Al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa." Ikhlas adalah kamu ketika beramal, ketika beribadah, tidak menuntut seorang yang melihatmu kecuali Allah, dan tidak menuntut seorang yang memberikan pahala atas amalmu kecuali Allah. Ini ainul hurriyah. Ini adalah kemerdekaan yang hakiki, bebas dari tekanan apapun. Saya mau beramal, tidak ada yang saya inginkan kecuali Allah. Beda dengan orang yang tidak berakidah Islam. Lihat orang munafik, kenapa mereka malas sholat? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Jika mereka bangun, mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Karena enggak merdeka. Dia masih mengharapkan ada orang yang melihatnya. Yura'una an-nas. Mereka riya terhadap manusia atas sholatnya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu as-salawati 'ala al-munafiqin salatul 'atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat atas orang munafik, salat subuh dan salat isya. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Ini enggak merdeka orang seperti ini. Makanya poin pertama, kenapa pentingnya belajar akidah Islam, akidah yang benar? Karena orang yang mempelajari akidah yang benar, dia akan benar-benar mendapatkan kemerdekaan. Terlepas dari segala macam penglihatan, bukan urusan dia. Pujian orang, bukan urusan dia. Penghargaan orang, hadiah orang, bukan urusan dia. Yang jadi pikiran dia adalah Allah melihat saya atau tidak, dan Allah menerima amal saya atau tidak. Ini pelajaran menarik dari sisi akidah. Kenapa belajar akidah itu penting? Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa belajar akidah penting seluruh rasul dakwahnya yang sangat prioritas bagi mereka adalah dakwah tauhid. Lihat ayat yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang dakwah tauhid. Lihat cek di dalam Al-Qur'an nanti surat Al-Anbiya, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dakwah tauhid. Di antaranya dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa seluruh para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah mengajak kepada akidah. Dan ini dakwah yang pertama kali mereka dakwahkan kepada manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru kepada umatnya beribadahlah kepada Allah. Lihat akidah, dakwah kepada akidah. Dan jauhi taghut. Ini dakwah kepada akidah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengatakan ayat ini, yaitu Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illallah fa'budun. Wahai kaumku, tidak ada ilah. Ya, dakwah kepada akidah yang pertama kali dilakukan oleh para nabi, dakwah kepada akidah. Siapa yang ingin mencontoh untuk berdakwah, maka dakwahkan akidah pertama kali. Wa ma ahwajana ila da'wati fil aqidah fi hadzal zaman. Alangkah kita sangat membutuhkan untuk berdakwah akidah di zaman sekarang, lebih daripada berdakwah dalam masalah yang lain. Penyimpangan-penyimpangan yang besok saya akan ceritakan besok pagi. Penyimpangan-penyimpangan kelompok sesat, salah satu sebab terbesar adalah tidak tahu akidah Islam yang benar. Di negara ini, hanya negara ini yang nabi palsu diwawancarai di TV. Hanya negara ini, subhanallah. Nabi palsu itu hukumnya dipenggal, bukan diwawancarai. Allah Akbar. Habis itu berdalil dengan ayat Al-Quran. Apa wahyu yang turun kepada anda bahwasanya anda seorang nabi? Allah berfirman, likulli ummatin rasul. Setiap umat mempunyai seorang rasul. Makanya umat Islam bangsa Indonesia, rasulnya saya. Alhamdulillah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah, maka mali terisi semua dengan dakwah akidah, kepada akidah yang benar. Rasulullah SAW ketika mengutus utusan pertama ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam, yang paling pertama kali adalah dakwah kepada akidah. Falyakun awwala ma tad'uuhum syahadati illa ilaha illallah. Maka yang paling pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'ad kepada penduduk Yaman yang notabene mereka Yahudi Nasrani adalah syahadati an la ilaha illallah. Maka siapa yang ingin sukses dakwahnya, dakwahkan tauhid qabla kulli syai. Dakwahkan akidah yang benar sebelum segala sesuatu. Ini sebab yang pertama. Azan sudah azan? Berapa menit lagi? 10 menit. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab pertama. Kenapa kita, sebab kedua, kenapa kita belajar akidah? Karena dengan akidah seorang akan menjadi paling merdeka, tidak ada tekanan apapun. Yang kedua, dengan akidah, akidah adalah materi dakwahnya para nabi dan para rasul pertama kali. Dan ingat Pak, ketika berdakwah akidah bukan dakwah akidah yang cuma kulit. Ayo bertauhid, jauhi kesyirikan. Enggak. Jelaskan apa itu tauhid, apa pengertiannya, apa pembagiannya, apa konsekuensinya, apa dalil-dalilnya, apa syubhat di dalamnya, agar masyarakat tahu. Dan haram untuk bodoh tentang akidah, tidak seperti haramnya ketika bodoh dalam permasalahan fikih. Haram untuk bodoh tentang akidah, tidak seperti haramnya ketika bodoh dalam permasalahan keluarga. Ya, akidah, pelajari akidah. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita mempelajari akidah? Atau apa pentingnya belajar akidah? Karena dengan akidah seseorang akan bisa menegakkan tujuan hakikat dia ada di dunia. Tujuan penciptaan dia, penciptaan saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian dan seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebab yang keempat, pentingnya belajar akidah, bahwa seluruh amal yang kita dituntut untuk beramal, yang adanya kita di dunia ini adalah untuk beramal. Itu mutawakkifun ala tahqiqil akidah as-sahiha. Dia akan tertahan sesuai dengan akidah yang benar. Kalau akidahnya benar, diterimalah amal ibadahnya. Kalau akidahnya buruk, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan untuk mereka diterima dari mereka amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur, tidak berakidah yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat 54. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, lihat pentingnya akidah. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya penting yang keberapa ini? Hah? Yang keempat atau kelima? Ikhtalafal ulama antara 4 dan 5. Para ulama berbeda pendapat antara 4 dan 5. Hah? 4, 5. Yang pertama apa? Akidah membuat orang merdeka. Yang kedua, akidah adalah materi dakwahnya para rasul dan para nabi. Yang ketiga, akidah adalah tujuan dari penciptaan manusia, makhluk Allah. Akidah yang benar, tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akidah adalah batasan diterima atau tidak amal ibadah tersebut. Amal ibadah seseorang yang kita kerjakan, apapun jenisnya, tidak akan bisa diterima tanpa akidah yang benar. Orang kafir ditolak ibadahnya meskipun sangat dermawan, ya, meskipun sangat baik, santun, lembut, suka menolong, tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Yang kelima, perhatikan akidah. Kenapa ilmu akidah penting dan sangat luar biasa pentingnya? Karena ketika kita mempelajari akidah yang benar, maka yang kita pelajari adalah Allah yang agung. Para ulama mengatakan syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Ilmu itu utama karena yang dipelajari adalah yang agung. Akidah ilmunya utama Karena yang dipelajari adalah yang agung, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini yang kelima. Yang keenam, dengan akidah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang akan selamat di dunia dan akhiratnya. Seorang akan selamat di dunia dan akhiratnya. Lihat, Allah berfirman di dalam surat Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka barang siapa, siapa yang diharamkan atas neraka? Siapa yang selamat? Yang benar-benar selamat, tidak ada tidak ada nisbi, samar-samar selamatnya. Benar-benar selamat. Allah mengharamkan atas seseorang neraka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ucapan la ilaha illallah dan dia menginginkan dari ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar. Kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terutama salah satu nikmat yang terbesar yang barusan kita rasakan tadi adalah nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk beribadah. Dan mengingat nikmat itu perintah Allah kepada orang-orang beriman, bahkan kepada seluruh manusia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayat tadi surah Al-Maidah ayat 11. Itu ayat redaksi kepada orang beriman. Di sana ada ayat yang diperintahkan di dalamnya untuk mengingat nikmat, bahkan redaksinya untuk manusia. Ya ayyuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Menunjukkan bahwasanya mengingat nikmat itu ibadah, karena di balik mengingat nikmat ada syukur. Makanya para ulama mengatakan awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaihi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Cara pertama agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu ingatan kita terhadap nikmat Allah yang barusan kita dapatkan tadi, yaitu kita dimudahkan untuk mengerjakan ibadah. Bahkan saya bisa katakan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa dimudahkannya seseorang beribadah itu nikmat Allah yang lebih luar biasa dibandingkan mendapatkan harta dan perhiasan dunia. Seorang kadang-kadang lihat nikmat-nikmat Allah yang begitu beruntun kalau seandainya dia dimudahkan untuk beribadah. Yang pertama, orang diberikan kelapangan waktu untuk beribadah. Ada orang yang kadang-kadang dia tidak punya waktu untuk beribadah. Maka tatkala diberikan kelapangan waktu untuk beribadah, ini berarti kemudahan untuk beribadah dan itu nikmat. Setelah kelapangan waktu dia diberikan kesehatan. Ada orang yang punya kelapangan waktu enggak sehat, enggak bisa ibadah. Kemudian yang ketiga, ada orang diberikan kelapangan waktu, kesehatan badan, tetapi tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan kelapangan waktu, kesehatan badan, petunjuk oleh Allah, tapi dia tidak punya transportasi, sarana untuk menunjang ibadah dia. Maka akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah. Maka sekali lagi, tatkala orang dimudahkan untuk beribadah, itu nikmat Allah, salah satu nikmat Allah terbesar, lebih besar daripada emas, perak, lebih besar daripada harta, lebih besar daripada rumah megah, mobil mewah, emas kilauan dan kilauan. Maka kita sholat isya berjamaah, dimudahkan seseorang untuk mengerjakan sholat isya berjamaah, ini salah satu nikmat Allah yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Jarang orang salat setengah malam. Salat sunnah. Maka ketika seseorang dimudahkan untuk beribadah, ini nikmat Allah terbesar. Coba perhatikan seorang istri Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Sedangkan kita bukan siapa-siapanya Nabi. Bapak ibu kita muslim muslimah, kakek nenek kita muslim muslimah, buyut kita muslim muslimah. Akhirnya kita dilahirkan dalam keadaan dekat dengan keislaman, dan sampai sekarang kita menganut agama Islam. Sudah apa kita sama Allah? Sudah bayar apa? Sudah daftar kapan? Tetapi kita dimudahkan untuk ibadah, untuk berakidah yang benar. Ini salah satu nikmat Allah terbesar. Dan saya berpesan, Bapak Ibu Saudara Saudari, sering-sering menghitung-hitung nikmat Allah. Dan ingat, nikmat Allah yang bisa dihitung bukan hanya harta. Di sana banyak sekali nikmat Allah yang bisa dihitung. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, nikmat Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa bersyukur. Dan ingat, yang diingat dari nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Yang kita perlu syukuri bukan hanya harta. Masih banyak yang lain. Dimudahkan seseorang untuk beribadah. Tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Pak, saya jujur. Di hotel ada televisi. Tak setel, orang joget. Perempuan. Alhamdulillah, matikan. Saya kemudian berpikir, itu orang kok lihai sekali berjoget. Sampai subhanallah gerakannya sama dan semisal. Dalam pikiran saya, berarti dia latihan siang malam pagi sore sampai lihai banget. Tapi lihainya maksiat. Lihat, tatkala Anda tidak diberikan kesempatan seperti itu, bukankah ini nikmat Allah terbesar? Lihai sekali untuk berjoget dengan luar biasa, lemah gemulai, kok bisa dengan rapi, kemudian tidak ada salahnya, nggak ada salahnya, semuanya sama, nggak ada salahnya. Berarti dia latihan, tapi spesialisnya dalam maksiat, buka aurat, ya, membuat laki-laki kemudian terpesona, kemudian akhirnya membuat kemaksiatan di mana-mana. Spesialisnya itu. Coba alhamdulillah kita tidak punya spesialis yang seperti itu. Ini makna dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya pesan Pak, wallahi saya pesan. Hafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu bukti cinta kita, di dalamnya ada hikmah yang luar biasa dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jujur saya mendapatkan pesan ini dari Syekh Abdul Razak. Beliau lihat di dalam beberapa kajian, dan sering dalam kajian beliau sangat hafal doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat beliau, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang engkau berikan, dan dari datangnya tiba-tiba musibah yang engkau berikan kepadaku. Salah satu musibah, kita diberikan kesempatan atau diberikan spesialis untuk spesialis tersebut bermaksiat kepada Allah. Pekerjaan kita itu, kita ahli di dalamnya dan ahli tersebut maksiat. A'udzubillah. Maka tatkala seseorang dijauhkan untuk itu, bersyukur itu lebih daripada hanya harta, uang 100 juta, 1 triliun. Dua nikmat yang kadang-kadang orang lupa. Dimudahkan untuk beribadah, dijauhkan dari maksiat. Coba, pernah saya ceritakan tentang Nabi Yusuf? Pernah mendengar? Nabi Yusuf alaihissalam diberikan godaan luar biasa. Nabi Yusuf laki-laki, masih muda, budak. Budak itu maksudnya kalau mau diapakan saja oleh tuannya, terserah. Kemudian musafir. Nabi Yusuf kemudian setelah itu sangat memiliki berhutang jasa dengan tuannya, yang mengajak untuk berzina Zulaikha, perempuan cantik, kemudian berdandan, kemudian penguasa. Godaan-godaan Yusuf. Tapi beliau alhamdulillah selamat. Coba sekarang, ya, itu aktornya Nabi Yusuf diganti dengan Ahmad Zainuddin. Apa kabar? Kalau Nabi Yusuf kudda min duburi, bajunya robek dari belakang, Ahmad Zainuddin robeknya dari mana? Tapi tatkala tidak diberikan kesempatan seperti itu, maka nikmat Allah terbesar. Bersyukur atas nikmat tersebut. Dan ini merubah mindset, pola pikir kita, bahwa nikmat Allah bukan hanya harta, uang, kertas, emas, perak, perhiasan dunia. Enggak. Nikmat Allah ternyata ada yang lebih dari itu. Dimudahkan seseorang untuk beramal ibadah. Dan kemudahan beramal ibadah seperti yang saya sebutkan tadi, dia punya tahapan-tahapan. Punya, apa tadi? Kesempatan. Waktu. Ada orang yang ingin beramal ibadah, enggak punya waktu. Yang kedua, siapa itu? Jangan dimarahi, ditegur aja. Anak-anak begitu. Kalau dia tidak begitu mungkin sakit. Ya. Dia ada orang anak-anak wah lari-lari gitu. Maka kita diamkan saja. Artinya didiam, biar dia diam, jangan mengganggu kajian, jangan dimarahi. Karena kalau dia diam mungkin sakit nih anaknya. Sakit. Emang dunianya seperti itu. Kalau ada yang jenggotan begitu-begitu, abang. Baik. Kalau ada yang jenggotan begitu-begitu, bukannya sakit, dibawa ke rumah sakit. Kita lanjutkan. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat kemudahan dalam beribadah tadi. Waktu luang harus ada. Diluangkan oleh Allah mudah untuk beribadah. Kadang ada orang punya waktu luang tapi enggak punya kesehatan. Diberikan kesehatan, waktu luang, kesehatan, kemudian petunjuk. Kadang orang punya waktu luang, kesehatan, tapi enggak diberi petunjuk. Rumah samping masjid, sholat di rumah. Iya. Kemudian kadang orang diberikan kesempatan, waktu luang, petunjuk, tapi tidak diberikan sarana transportasi, enggak ada. Wallahi Pak, di beberapa tempat seperti kemarin di Tanah Grogol tadi pagi, datang kadang-kadang jauh 60 kilo untuk hanya sekedar duduk kajian. Maka saya sering memberikan apresiasi untuk orang-orang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, tidak ada lain kecuali untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Menuntut ilmu susah. Maka Allah, al-jaza min jinsil amal. Ketika menuntut ilmu susah, maka Allah berikan kemudahan di surga. Pahala sesuai dengan jenis amalnya. Ajruka ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan susahnya, letihnya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, kemudian ketika salat Isya tadi, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Yaman Hafizullah membaca surat Al-Bayyinah. Surat ini menarik, karena dengan surat ini seseorang akan tahu hakikat sebenarnya manusia. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini cara berpikir, mindset seseorang berubah tentang siapa sebenarnya sebaik-baik manusia. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, merekalah khairul bariyah. Khair itu kata komparatif, yang artinya kata yang menunjukkan kepada paling, ter. Al-bariyah adalah bariyun, yang artinya adalah makhluk, dan dia menunjukkan jamak. Kalau ada kata sighatu tafdhil kemudian setelahnya jamak, maka ini menunjukkan kepada paling ter. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah manusia, merekalah manusia-manusia yang paling terbaik. Lihat, ya, rubah sekarang cara pandang kita. Ketika berkenalan dengan seseorang, bukan dilihat dari ujung kaki sampai ujung sepatunya. Sepatunya branded merekan, ternyata KW10. Ya, tasnya merek, baju enggak, rubah cara berpikirnya. Yang beriman dan beramal saleh merekalah khairul bariyah. Dan bukan hanya sebaik-baik manusia, manusia yang paling terbaik. Ketika sama dengan sabda Rasulullah SAW tentang mengabarkan wanita paling terbaik, khairu nisa'il alamina arba'un, sebaik-baik wanita, wanita yang paling terbaik, 4 orang. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Muzahim, Asiyah imratu Fir'aun, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rubah Pak cara berpikir. Sebagian orang kadang-kadang saya mau berteman dengan dia karena saya level dengan dia. Enggak. Rubah. Siapa yang beriman dan beramal saleh itulah yang manusia yang paling terbaik. Ini yang menjadi semakin kita akhirnya tahu diri. Oh, manusia paling terbaik bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, cantik. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." 2 dari penghuni neraka, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Yang satu menjadi pembicaraan kita, nisaun kasiat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu penafsiran dari wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, di samping penafsiran yang sudah ma'ruf, yaitu wanita yang memakai pakaian transparan sehingga seluruh tubuhnya kelihatan, wanita yang memakai pakaian ketat sehingga bentuk tubuhnya kelihatan, wanita yang menutup sebagian dari auratnya, sebagian terbuka. Ini ma'ruf, tafsiran disebutkan oleh orang. Imam Nawawi juga menjelaskan, maksud daripada wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang cuma memperhatikan pakaian. Model, model rambut, dirimbonding, model bulu mata, gelombang nusantara. Ya, alis, alis dikerik, kemudian dicoret-coret. Ini kok dicoret, subhanallah. Coba, aneh kan? Alis dikerik, kemudian dicoret. Apa faedahnya? Usul faedah, kata orang Arab. Apa faedahnya? Dikerik, dicoret. Ngapain? Dan pasti jelek. Ya, ingat Allah itu Maha Al-Khaliq. Allah itu ahlinya pencipta. Dan kalau sudah menciptakan, dan Allah Al-Hakim, Allah kalau menciptakan secara proporsional ciptaannya, bentuk muka yang seperti ini, alisnya seperti ini, cocoknya begini. Ya, orang Banjar alisnya begini, ingin jadi orang Korea, mana mau. Enggak dapat, pasti jelek. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan perempuan yang memperhatikan mulusnya pipi. Bahkan ada sebagian perempuan, akhwat, ibu-ibu, itu adalah kamus berjalan bagi ibu-ibu yang lain, di mana menghilangkan satu jerawat. Oh, di salon itu bagus. Perhatian kepada kuku, medi, pedikur. Ya, tapi itu pakaian. Perhatian kepada baju, sepatu hak tinggi 1,5 meter. Kemudian perhatian kepada tas, terasnya branded, belinya harus di Singapura. Saya pernah dikatakan oleh panitia Batam Ustaz, banyak orang-orang pergi ke Batam ini. Ngapain? Dia cuma ingin nyebrang dari Batam ke Singapura. Ngapain di Singapura? Beli tas. Di Indonesia nggak ada tas? Ada, Ustaz. Tapi di sini lebih murah katanya. Berapa harga tasnya? 60 juta. Emang di Indonesia berapa harganya? 63 juta. Ih, sama aja. Pesawatnya berapa? Alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan, wah, dan saya pesan, Bu, kalau ibu bawa tas yang baru, kemudian ada ibu-ibu yang lain mengatakan, "Bu, tasnya bagus, Bu. Kayaknya boleh tuh." Itu sunahnya langsung dikasih. Seperti yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang perempuan menenun untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam surban. Beliau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya kain surban. Beliau tenun khusus untuk Rasul. Setelah jadi, maka beliau kasih, baru dipakai sekali. Lihat nih, ini salah satu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dipakai, dan beliau sangat membutuhkan itu, dan dibuatkan untuk beliau khusus. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyab." Wahai Rasulullah, alangkah indahnya surbanmu tersebut. Kata Rasulullah, "Nih, ambil." Sahabat yang lain mengatakan, "Hah, ma ahsana qawla." Bagus ya ucapanmu. Tahu engkau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kecuali kain itu? Tahu engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam baru sekali memakainya? Tahu engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah khusus untuk beliau? Tahu engkau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkannya? Tapi engkau minta. Dan tahu engkau annahu la yaruddu sa'ilan? Tahu engkau bahwasanya Rasul, ini sifat beliau, la yaruddu sa'ilan, tidak menolak orang yang meminta. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menolak orang yang meminta. Tidak pernah. Enggak ada. Kalau kapan beliau ada, kasih. Maka begitu sunahnya. Bu, tasnya bagus, kasih itu langsung. Ya sering-sering aja bawa tas bagus. Kembali ke permasalahan tadi, perempuan memperhatikan cuma pakaian, tapi telanjang nol dari sisi agamanya. Hafalan Al-Quran cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna atayna. Hah? Kemudian tata cara mandi junub tidak tahu, tata cara sholat yang benar tidak tahu. Ini nol, telanjang. Pakaian, memperhatikan pakaian tapi telanjang. Maka para ikhwah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Yang beriman, beramal saleh, merekalah sebaik-baik manusia. Manusia paling terbaik. Rubah cara berpikir kita ketika kita berhadapan dengan seseorang. Bukan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai dari harta, tidak. Beriman dan beramal saleh atau tidak. Baik. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tidak ingin begitu panjang untuk menyebutkan tentang keutamaan mempelajari akidah. Cukup yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang kita ingin benar-benar mendalami akidah muslim. Apa saja akidah muslim? Ya, dan mudah-mudahan kita akan mendalaminya dengan seksama dan juga agak sedikit mendetil. Ya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah seorang muslim pertama, meyakini bahwa tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini akidah pertama seorang muslim. Meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada niqas, tidak ada debat, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa penciptaan dia tujuannya adalah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi adanya kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari, tidak ada lain kecuali tujuannya beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Ini akidah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, haqqun lahi alal ibad an ya'buduh wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah terhadap hamba-hambanya adalah hamba-hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Baik, ini akidah yang pertama seorang muslim. Akidah yang kedua, ibadah menurut seorang muslim adalah nama atau kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik yang lahir ataupun yang batin. Ini akidah yang kedua bagi seorang muslim. Ibadah bagi seorang muslim adalah seluruh yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Jadi bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bukan. Tetapi seluruh apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka itu ibadah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik yang ada dalam hati lah, batin ataupun yang terlihat lahir. Ini ibadah. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini akidah yang kedua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah adalah kata yang menunjukkan apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu ibadah. Senyum kepada seorang muslim, ibadah. Kemudian memberikan kesenangan kepada hati seorang muslim, ibadah. Walau hanya dengan bertemu, menemui dia, dia senang, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah di sini bukan hanya sekedar puasa, salat, zakat, haji. Berziarah kubur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan peringatan-peringatan ibadah, jika dihanapkannya di situ adalah cinta Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan yang ketiga dari seorang muslim adalah seorang muslim meyakini bahwa ia harus beribadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ibadah tidak boleh dibuat-buat sendiri. Harus dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau menafsiri at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah di atas cahaya dari Allah, bukan sekedar beramal. Dan ingat ini Pak, sedikit menyinggung tadi pagi saya di Tanah Grogot menyinggung tentang fikih beribadah. Salah satu yang patut diperhatikan tatkala ibadah adalah fikihnya. Orang puasa banyak Pak, orang sholat banyak, baca Quran banyak, hafal Quran lagi model di zaman sekarang. Anak kecil hafal Quran lagi model. Ya, dan itu alhamdulillah nikmat Allah tersebar Al-Quran di mana-mana. Tetapi yang menjadi ukuran diterima enggak amalnya. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ahli sedekah banyak. Yang ahli baca Quran banyak, ahli salat malam banyak, ahli ilmu banyak, ustaz kiai banyak. Tapi diterima enggak amalnya. Itunya di pikiran kita. Ini salah satu jenis fikih beribadah dalam diri seorang muslim. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal ibadah dibandingkan beramal sendiri. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima. Kata innama adatul hasri wal imtina', kata yang menunjukkan pembatasan dan terlarangnya yang lain masuk. Hanya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti Pak, sholat yang kita kerjakan tadi ada yang tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Maka ini Bapak Ibu, ini perhatian kepada diri kita agar beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Ini keyakinan yang ketiga, akidah seorang muslim yang ketiga. Ibadah kepada Allah diyakini bahwa tidak akan sampai kecuali dengan cahaya dari Allah. Siapa yang beribadah dengan tanpa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Makanya para ulama mengatakan alla na'budallah illa bima syara', tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahayanya orang yang beribadah tanpa petunjuk dari Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal bukan dari contoh kami, maka amalannya tersebut tertolak. Keyakinan yang keempat, akidah yang keempat dari seorang muslim, yaitu seorang muslim meyakini bahwa rasa takut dan rasa harap termasuk ibadah. berharap, mempunyai rasa takut, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dalam rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa harap dan rasa takut itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ibadah bukan hanya salat, puasa, zakat saja. Tetapi perasaan takut, perasaan harap itu pun ibadah kepada Allah. Dan ingat Pak, Imam Luqayyim menggambarkan bahwa rasa cinta, rasa takut, rasa harap itu bagaikan seekor burung. Kepala burung, seekor burung tidak akan hidup tanpa kepala. Maka itulah rasa cinta. Ibadah kepada Allah tidak punya ruh. Merasa berat sholat, merasa berat puasa, merasa berat baca Quran. Tatkala tidak punya rasa cinta, hanya sekedar tunai kewajiban. Berat. Karena tidak punya rasa cinta, tatkala mengerjakan ibadah tersebut. Makanya, kepala burung, burung tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Itulah rasa cinta dalam ibadah. Ibadah tidak akan dirasakan lezat, nikmat. Bahkan terasa berat. Fa in innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Berat salat, berat ambil air wudu. Maka itu punya rasa cinta. Yang kedua, rasa harap dan rasa takut itu bagaikan dua sayap burung. Kalau burung tidak punya sayap atau patah sayapnya maka dia tidak bisa terbang. Begitulah seorang yang beribadah tidak punya rasa harap atau tidak punya rasa takut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kelima, akidah yang kelima seorang muslim adalah seorang muslim meyakini bahwa tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ihsan tingkatan Islam yang paling tinggi. Apa itu ihsan? Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini yang membuat seseorang senantiasa selalu mengerjakan ketaatan dan jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Saya pesan Pak. Kenapa manusia ketika melakukan maksiat di dunia senantiasa kecanduan, dalam bahasa Banjar nyanya. Kenapa? Yang bisa jawab saya kasih buku. Yang menjawab saya kasih buku. Kenapa orang kalau maksiat cenderung kecanduan? Yang menjawab saya kasih buku. Nah. Merasa tidak pernah diawasi. Jawabannya bukan yang saya maksud, tapi saya katakan kan yang menjawab saya kasih buku. Masalah benar atau tidak bukan urusan. Silahkan pilih Pak ya. Silahkan. Ambil bawa bukunya. Tadi yang angkat tangan. Silahkan. Kenapa orang kalau mengerjakan maksiat maka dia kecanduan? Saya beri contoh. Yang punya gadget. Ya. Sekali klik. Ada perempuan yang tidak halal untuk dilihat tanpa menutup aurat. Ya. Sekali mungkin astagfirullah. Allah, astagfirullah. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, astagfirullahnya berkurang. Astagfirullah. Kurang keras astagfirullah. Yang ketiga, gak ada istighfar lagi. Mana? Yang keempat, menjadi meremehkan. Yang kelima, kecanduan. Dan itu rentetan orang berbuat maksiat disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Pertama merasa berat, kemudian beratnya berkurang, jadi ringan. Yang ketiga kemudian meremehkan. Yang keempat kebiasaan. Yang kelima kecanduan. Kenapa? Silakan. Silakan Pak ambil. Hah? Ambil lagi silakan. Silakan ambil. Karena terasa nikmat. Silakan ambil. Salah jawabannya, salah. Yang belakang. Ya, ya. Mana yang jawab? Ya, ya. Antum yang angkat tangan tadi. Ya, ya. Hah? Karena sudah masuk ke dalam kalbu atau hati. Enggak. Balasan maksiat itu akan datang maksiat-maksiat lainnya. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Perhatikan. Kenapa seseorang ketika bermaksiat dia kecanduan? Saya beri contoh tadi. Orang membunuh. Sekarang, wah, merasa berat, berdosa. Kedua kali, ringan. Sama seperti ada cerita menarik. Cerita hakiki disebutkan oleh Ibnu Abidunya. Di dalam kitab At-Tawabi. Bahwa Ibnu Abidunya bercerita, ada seorang pemuda ahli masjid. Dia yang azan, kadang-kadang dia yang imam, kadang dia yang makmum, kadang dia yang iqamah sendirian. Azan. Suatu ketika dia azan, dulu tidak ada mikrofon, dia azan di atas masjid. Azan seperti biasa. Ternyata suatu ketika dia menoleh ke bawah, ada perempuan terlihat oleh dia cantik. Pada saat itu tidak ada sama sekali, karena yang ada dalam pikiran dia azan sholat. Setelah pulang dari rumah, kok ada sesuatu yang menarik tadi, apa? Oh, baru dia teringat. Maka akhirnya yang aturan mungkin ke masjid dia jalan begini lurus, sekarang dia belok. Ke masjid juga tapi belok. Ya, setiap hari seperti itu. Maka orang yang dalam rumah ini mengatakan, kalau ingin mampir silakan mas, jangan malu-malu. Maka orang tersebut menjawab pertama kali, lah, enggak, masjid. Asli ini ceritanya, masjid lah. Tapi tetap aja lewat situ. Kemudian yang dalam rumah menawari, mas, kalau ingin mampir silahkan. Maka dia mengatakan, baik, tapi letakkan saya dan perempuan itu di sebuah tempat yang lain. Rupanya perempuan ini pintar menyanyi. Ini disebutkan dalam kitab At-Tawabi. Pintar menyanyi. Maka akhirnya apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sudah, masjidnya lupa itu sudah. Sudah belok ke rumah. Sudah, masjidnya dilupakan. Akhirnya siang di dalam perempuan ini mengatakan, dalam rumah ini mengatakan, "Mas, kalau mau tabirnya dibuka, saya akan buka. Tidak mengapa." Pertama kali dia kata, "Lah, enggak. Biarkan saya di sini, perempuannya di sana." Tidak. Hari kedua, lahnya berkurang. Lah. Seperti itu maksiat. Dia akan membuat orang kecanduan. Apa sebab utamanya? Saya berikan ilustrasi. Sudah, jangan. Saya berikan ilustrasi seorang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegawai ketika dia terlambat 10 menit, 15 menit dipanggil oleh kepala kantornya. "Kenapa kamu terlambat?" "Oh, tadi ngantar anak, tadi ngurus istri dan semisalnya." Kemudian besok dia mengatakan kepada keluarganya, "Awas, besok saya tidak mau terlambat lagi. Hari ini saya dimarahi kepala kantor." Ada mawas diri. Sedangkan dalam urusan maksiat enggak ada seperti itu. Karena yang ada di dalam dunia cuma beramal. Innal yauma amal wala hisab. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Ini yang membuat seseorang bermaksiat. Enggak ada muraqabah. Tidak ada yang namanya pertanyaan dari Allah, kenapa kamu enggak sholat? Kenapa enggak ke masjid? Kenapa nipu? Kenapa enggak bayar hutang? Ya, kenapa berdusta? Kenapa sumpah palsu? Kenapa mencuri, berzina, minum khamar? Kenapa berjudi? Dan semisalnya, enggak ada pertanyaan ini. Ini yang membuat seseorang apa? Membuat orang nyanyat dalam maksiat, kecanduan dalam maksiat. Nah, fungsi ihsan itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah tingkatan Islam yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang melihatmu tatkala kamu berdiri dan juga tatkala kamu sujud bersama orang-orang yang sujud. Makanya Rasulullah SAW menafsiri ihsan adalah dalam hadis riwayat Muslim, "Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, maka ketahuilah Allah melihatmu. Itu ihsan, dan ini akidah yang kelima dari seorang muslim. Kemudian akidah yang keenam seorang muslim, yaitu seorang muslim berakidah bahwa para rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid dan mencegah kepada kesyirikan. Semua rasul dakwahnya kepada tauhid dan mencegah akan kesyirikan. Ini akidah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul agar menyeru umatnya beribadahlah kepada Allah dan kufur terhadap taghut. Ini akidah yang keenam. Bahwa seorang muslim berakidah yang tidak ada niqash, tidak ada keraguan di dalamnya. Para nabi dan para rasul dakwahnya semuanya mendakwakan apa? Tauhid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akidah yang ketujuh dari seorang muslim adalah seorang muslim meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha pencipta, berkuasa, pengatur. Atau bahasa lain, Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Tiada sekutu bagi Allah. Ini keyakinan seorang muslim. Ini akidah yang pantang untuk disamarkan, didebat. Tidak ada debat dalam masa ini. Yang mencipta, mengatur, berkuasa hanya Allah. Yang mempunyai rububiyah hanya Allah. Yang menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, penyakit hanya Allah. Yang mengatur pantai selatan, gunung Merapi, hanya Allah. Bukan kuncen gunung Merapi, bukan Nyi Roro Kidul. Ini keyakinan seorang muslim. Ini akidah yang pantang putus apapun. Ustaz, ada kebenaran Ustaz bahwa saya pakai cincin ini 25 tahun di Jakarta, saya tidak pernah dicopet orang. Apakah ini berarti cincin ini ya menjaga saya dari mara bahaya? Bukankah kita meyakini Allah yang menjaga mara bahaya? Bagaimana ini? Maka tidak ada niqash di dalam, enggak ada debat, enggak ada ragu-ragu. Tidak, bukan cincin. Pertama kali katakan itu dalam hati. Katakan kepada orang musuh, bukan cincin yang menjagamu. Tetapi Allah yang jagamu. Meskipun kejadiannya benar Ustaz, yang cincin yang jaga. Maka tidak ada debat, tidak ada keraguan di dalamnya. Apalagi ternyata dia katakan, ya, ini 25 tahun saya pakai cincin di Jakarta, Tanah Abang, tidak ada yang menjamret saya. Ternyata dia yang tukang jamretnya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang kadang ragu-ragu dengan akidahnya. Ustaz, ada Ustaz, keris itu yang bisa menyembuhkan. Enggak ya, tidak ada. Ini akidah muslim. Sampai mati saya bawa ini. Harus kita kuat, kokoh, teguh dengan ini. tidak ada yang mempunyai hak rububiyah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta, Rabb yang mengatur, mencipta, berkuasa. Ustaz, benar Ustaz, itu si Fulan itu cuma megang segini saja dia langsung bisa menyembuhkan yang sakit. Tetap yang menyembuhkan siapa? Berarti ini syubhat. Itu anggap seperti itu. Yang merupakan samar-samar tinggalkan. Keyakinan kita tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah keyakinan saya. Tidak ada yang punya hak rububiyah kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Ustaz, benar Ustaz. Orang yang lewat di tepi pantai selatan memakai baju hijau, itu pasti dia celaka. Maka saya katakan tidak. Tidak ada yang bisa memberikan kecelakaan, manfaat, mudarat kecuali Allah. Ini keyakinan. Kemudian yang kedelapan, seorang muslim berakidah bahwa sembahan Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Salat hanya karenanya, puasa karena memenuhi perintahnya, haji dan umrah memenuhi panggilannya, berzakat karena memenuhi perintahnya. Semua amal ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali hanya kepada Allah. Berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta keselamatan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, tidak ada kecuali kepada Allah. Ini keyakinan seorang muslim. Akidah seorang muslim ini bahwa hanya Allah yang berhak untuk ibadah. Tidak ada yang berhak untuk ibadah kecuali Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Ya, tidak bisa ibadah diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Dan sembahan kalian adalah sembahan yang tunggal. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa ente berdoa hanya kepada Allah? Kenapa enggak berdoa kepada salib, kepada sapi, berhala? Kenapa? Tadi sudah diambil hadiahnya belum, Pak? Sudah. Baik, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Jawabannya benar, tapi perlu penjelasan. Karena apa yang ada dalam semesta ini, Allah semua yang menciptakan. Mungkin saya ingin tambahkan. Atau ada yang ingin tambahkan, silakan. Ambil, Pak. Hah? Karena merusak tauhid uluhiyah. Betul jawabannya, tapi yang saya tuju bukan itu. Kenapa kita tidak boleh minta kepada selain Allah? Tidak boleh minta tolong, tidak boleh minta perlindungan, tidak boleh minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Terang. Akan, Pak. Sama jawabannya, karena merusak tauhid uluhiyah. Kasih ke Bapak. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Silakan yang baju hitam. Agar tidak dikatakan sombong. Tidak. Silakan. Karena yang hanya mampu untuk itu hanya Allah. Yang hanya mampu untuk itu hanya Allah. Itunya itu apa? Mengabulkan. Ini jawabannya benar. Silakan ambil. Ada yang besar enggak dia? Ini panitia kok bakhil. Mana akhbab? Ya. Yang besar-besar gitu. Silakan pilih ya. Benar itu jawabannya. Karena tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Saya sudah bahas ini kalau tidak salah di masjid namanya. Bahwa kenapa selain Allah tidak bisa kita berdoa kepadanya? Satu, karena selain Allah makhluk ciptaan tidak mencipta. Ya. Hum yukhlaqun, mereka diciptakan, tidak mencipta. Allah berfirman, "Duri ya ayyuhan nas dhuriba matsal fastami'u la." Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkan ini. Lam yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Bahwasanya kalian, mereka tidak akan pernah mencipta seekor lalat walaupun mereka berkumpul bekerja sama, enggak akan pernah ada. Yang kedua, kenapa selain Allah tidak berhak didoai? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit hari. Mayamliquna min qatir. Yang ketiga, karena selain Allah tidak mendengar doanya. Wa man adallu mimman yastami'u mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafil. Yang keempat, karena selain Allah tidak pernah bisa mengabulkan, tidak mencipta, tidak punya sesuatu, tidak mendengar, tidak bisa mengabulkan. Bagaimana kita mau berdoa? Dan ini akidah seorang muslim. Itulah akidah tauhid uluhiyah. Meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Kembali ke tauhid, ke rububiyah tadi. Sebagian orang mengatakan, pernah ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, benar Ustaz? Itu dukun itu benar perakiraannya. Saya masuk kepada dia, dia belum tahu saya belum tahu dia. Saya masuk, dia langsung mengatakan, 'Wahai Ahmad, silahkan duduk. Umur kamu sekian, rumah kamu di sini, kemudian masalah kamu ini.' Benar, Ustaz. Ramalan dia pun terjadi. Maka kita katakan, ini syubhat. Saya hanya meyakini bahwa yang memiliki rububiyah, mengatur, mencipta, berkuasa, termasuk di dalamnya mengetahui akan hal gaib, hanya siapa? Ini keyakinan tanpa putus. Ya, kemudian yang kedelapan tadi, bahwa hanya Allah yang mempunyai hak uluhiyah yang disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, entah Jibril malaikat yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang paling mulia, jin yang paling mulia, tidak bisa diibadahi. Yang diibadahi hanya Allah. Ustaz, benar Ustaz, kalau seandainya saya singgah di sebuah tempat ingin kencing, maka saya harus dahem-dahem dulu. Umpat lalu hendak kami. Ya. Maka kalau saya tidak ucapkan itu Ustaz, maka nanti besar. Maka dan ini benar terjadi Ustaz. Maka kita katakan ini syubhat. Saya hanya meyakini yang mengatur berkuasa hanya Allah. Selalu Pak, selalu pikirannya seperti itu. Itu akidah. Begitu penanaman kepada akidah. Banyak sekali sebenarnya, waktu tidak cukup ya. Sudah jam 9 saya diingatkan oleh panitia masuk waktu sesi pertanyaan. Itu kira-kira beberapa akidah dari seorang muslim, dan saya anjurkan untuk mempelajari akidah lebih dalam. Materi yang saya baca ini saya ambilkan dari kitab Ambillah Akidah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Ini termasuk daripada akidah-akidah dasar dari seorang muslim. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Alhamdulillah, sesi pertama telah kita dengar bersama-sama tentang kajian kita pada malam hari ini. Untuk sesi kedua, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Namun sebelum ke sesi kedua, ada informasi yang ingin kami sampaikan bahwasannya untuk penggalangan dana kami dari panitia telah menyiapkan kotak-kotak donasinya di pintu-pintu masuk dan keluar kita. Yang pertama, mungkin kita buka sesi tanya jawab secara langsung atau lisan. Silakan bapak-bapak untuk. Silakan. Jika ada yang langsung dulu, yang langsung. Nah. Nah, ya. Bagaimana cara untuk mengetahui agar kepada kita itu diterima oleh Allah? Bagus ini pertanyaan. Bagaimana cara agar kita mengetahui ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ikhwah, termasuk hikmah Allah dalam pensyariatan penciptaannya, maka tidak ada dalil yang rinci, tegas, jelas, sahih tentang tanda-tanda amal diterima. Tidak ada tanda sholat diterima, tanda puasa diterima, tanda haji mabrur, tanda umroh mabruroh, enggak ada dalil rinci, tegas, sahih, enggak ada tanda orang dapat Lailatul Qadar, enggak ada. Ada pun cerita saya waktu SD diceritakan orang dapat Lailatul Qadar, ada cahaya masuk dari bubungan rumah. Ya. Kemudian rumahnya itu pecah, kemudian masuk cahaya ke dalam tubuh manusia yang asalnya mungkin warna kulitnya putih tua menjadi putih benerang. Ya. Yang asalnya mungkin bukan ahli agama, ahli maksiat, orang awam, ketika dapat cahaya tersebut menjadi ahli agama. Ini tidak benar, tidak ada dalil. Tidak ada tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada tanda amal ibadah seseorang diterima. Salah satu hikmahnya adalah membuat kita tidak ujub. Coba bayangkan, saya pernah kajian di sebuah tempat. Kemudian saya ingat sekali penanya itu di arah kanan saya. Beliau nanya, "Ustaz, ya silakan Pak. Bagaimana menasehati tetangga yang susah diajak sholat berjamaah di masjid? Emang kenapa Pak? Apa alasan dia? Kenapa susah untuk berjamaah di masjid? Alasannya dia sudah umroh dan haji, Ustaz." "Saya sudah umroh, saya sudah haji." "Apa paham untuk Bapak Ibu maksudnya apa?" "Maksudnya adalah saya ini sudah umroh dan haji. Sholat di Masjidil Haram, satu sholat itu diganjar 100.000 sholat. Tahu antum berapa 100.000 sholat itu berapa tahun? Silakan yang pintar matematika hitung. Hitungannya begini. Sehari 5 kali sholat. Sebulan kali 30, 150. Setahun kali 12 berarti 1.800. 1.400, 1.800 berarti sholat. Ya. Ini baru 1.400 sholat. Itu satu tahun. Nah, berapa tahun 100.000? Maka saya jadi enggak bisa ngomong, Ustaz. Dia bilang, "Kamu sholat di mana saja sampai bangkotan, kalau bahasa Banjar itu sampai kering cupu." Ya. Itu tidak akan pernah sama dengan sholatnya saya. Saya satu sholat, sedangkan saya umroh berada di Mekah itu 8 hari sampai 12 hari. Lihat bagaimana ujubnya orang ini. Padahal belum tentu amalnya diterima atau tidak. Bagaimana kalau dia tahu amalnya diterima? Maka sangat ujub. Dan itu salah satu hikmah Allah dalam penciptaan. Yang ada memang disebutkan oleh para ulama bahwa min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dahu. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah mengerjakan amal soleh setelah amal soleh. Itu tanda umum, tidak ada rinci. Coba beda, kalau seandainya ada orang tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Apa utamanya mendapatkan Lailatul Qadar? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah diampuni, maka dia akan memudah-mudahkan untuk maksiat. Maka ini penciptaan. Ini salah satu hikmah dari syariat Allah SWT. Tidak ada tanda seseorang diterima amal ibadah. Yang ada adalah seseorang berharap amal ibadahnya diterima. Wallah. Nah, yang lain langsung. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Orang yang apa? Apa? Akidahnya yang rusak. Bagaimana nasibnya atau gimana? Bagaimana maksudnya akidahnya yang rusak? Maka maksudnya adalah akidah orang yang rusak berarti tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang rusak yaitu orang yang ibadahnya tidak kepada Allah. Baik itu tauhid rububiyahnya, dia meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, atau tauhid uluhiyahnya, dia letakkan ibadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Itu maksud daripada akidah yang rusak. Akidah seseorang yang rusak adalah keyakinan dia tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Allah. Nah. Ya, untuk pertanyaan lisan kita batasi 3 pertanyaannya karena waktu. Yang bertanya tadi kasih hadiah. Mana tadi? Silahkan ambil hadiah. Yang bertanya. Silahkan. 2 orang tadi yang bertanya. Sebelum masuk pada sesi pertanyaan, ya silakan sesi pertanyaan. Tulis. Ya, untuk tulisan kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita memberikan untuk pertanyaan tulisannya bagi Allah. Apa tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz tadi bilang takut dan harapan itu adalah merupakan ibadah. Nah, terus bagaimana kalau kita tadi kita sholat terus kita takut yang ibadah kita gak diterima? Apakah kita termasuk gak akidah atau gimana? Iya. Bagus, seorang ketika sholat atau ibadah apapun dia kerjakan, dia takut ibadahnya tidak diterima. Tapi harap diharapkan bahwa rasa takut tersebut harus dibarengi dengan rasa harap. Karena ketika seorang beribadah dan dia takut amal ibadahnya tidak diterima, itulah sebenarnya salah satu tingkat ibadah yang tinggi. Tetapi jangan sampai dia cuma punya rasa takut, dia juga harus mempunyai rasa harap. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia akan berputus asa. Makanya orang-orang kadang-kadang was-was itu, Allahu Akbar gak jadi, Allahu Akbar gak jadi. Saya pernah sholat di waktu itu di Arab Saudi, tahiyatnya gak jadi-jadi. At-tahiyat, gak jadi-jadi. Imamnya kan terus baca. Habis baca, salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imamnya salam, sedih dia. Kenapa? Karena bacaannya gak selesai. Ini orang yang beribadah hanya dengan rasa takut. Maka harus dibarengi dengan rasa harap. Siapa yang beribadahnya hanya dengan rasa harap, maka dia akan meremehkan maksiat. Terlalu meremehkan perintah Allah. Terlalu meremehkan maksiat. Oh, Allah Maha Pengampun, istighfar sekali selesai. Maka harus ada rasa harap, rasa takut. Allah. Nah, pertanyaan, apa maksud hadis ini? Akan datang suatu zaman orang-orang duduk di atas permadaninya atau ranjangnya dibawakan sunnah Nabi dan dia menolak. Dia berkata cukup Al-Quran. Ini orang-orang yang hanya mengatakan kami hanya berhukum kepada Al-Quran dan tidak menerima hadis Rasul. Ya, ma wajadna fi kitabillah, apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran maka itu yang kami ikuti. Dan apa yang kami dapati selain itu maka kami tidak ikuti. Ini orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa sunnah itu derajatnya sama dengan Al-Quran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan semisalnya dengannya, yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sandaran hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran nomor 1 kemudian Sunnah nomor 2, enggak. Al-Quran dan Sunnah, karena derajatnya sama. Wallahu a'lam. apakah akidah seorang muslim itu sudah ditakdirkan oleh Allah tentang baik dan buruknya? Mungkin maksud daripada pertanyaan ini adalah agama seorang muslim, apakah dia muslim kafir itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Atau mungkin maksud pertanyaan ini, dia bertanya tentang takdir, apakah takdir itu baik dan buruknya sudah ada ditakdirkan, dan itu merupakan akidah seorang muslim? Iya, itu akidah seorang muslim. Dan kita belum sempat membaca karena waktunya tidak cukup. Maka akidah seorang muslim adalah dia meyakini takdir Allah baik dan buruknya. Atau kalau maksud pertanyaannya adalah bahwa akidah seorang muslim adalah dia ada orang kafir, ada muslim, apakah ini merupakan takdir Allah? Iya, itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu akidah seorang muslim. Wallahu a'lam. Apakah kematian seseorang juga sudah ditakdirkan tentang husnul khatimah atau tidak? Dan benarkah orang yang meninggal malam hari Jumat terbebas dari azab kubur? Maka jawabannya, husnul khatimah, tidak husnul khatimah, sudah ada takdiran dalam kitab Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, kataballah maqadir al-khalaik qabla an yakhluq as-samawati wal-ardu bi 50 alfa sana. Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si fulan penghuni neraka, si fulan penghuni surga, sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa pertanyaan ini timbul, tujuannya apa? Kalau cuma berkata, bertanya, semua sudah ditakdirkan, semuanya sudah mengetahui. Tetapi yang jadi pertanyaan, kadang-kadang di balik pertanyaan ini ada sesuatu. Sesuatunya adalah, kalau sudah ditakdirkan, ngapain beramal? Nah, itu dia. Maka jawabannya mudah. Jawabannya seperti yang dijawab oleh Rasulullah SAW, i'malu, beramallah. Karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi kita tahu takdir kita tak kala kita sudah mengamalkannya. Yang salah dalam masalah takdir seorang kadang-kadang berpikir, saya penghuni surga, oh berarti gak usah beramal. Saya penghuni neraka, oh berarti ngapain saya beramal. Ini salah. Karena seseorang tidak tahu akhir dari takdir dia. Kemudian benarkah meninggal hari Jumat atau malam Jumat terbebas dari azab kubur? Ada hadis yang menunjukkan hal itu. Sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pensahihan hadis tersebut. Karena secara sanad mata rantai hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Mungkin meskipun sebagian ulama mengatakan matannya mungkar, tetapi sanadnya sahih. Dan sebagian ulama yang membongkarkan hadis ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kenapa tidak meninggal hari Jumat atau malam Jumat? Nah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya hari Senin. Dan bukan berarti Rasulullah SAW tidak mendapatkan husnul khatimah. Tidak. Bukan berarti dengan meninggalnya hari Senin beliau mendapatkan siksa kubur. Tidak juga. Tetapi memang keutamaan orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat terbebaskan dari api neraka, dari siksa kubur. Wallahu a'lam. Membaca mushaf Al-Quran pahalanya sama membaca dengan alat elektronik dan sejenisnya yang di situ bercampur dengan gambar dan lainnya sebagainya. Mohon penjelasan. Mungkin membaca dari sini gadget-gadget seperti ini apakah sama dengan membaca mushaf? Maka jawabannya sama bacaannya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wa la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu hasanah. Dan satu hasanah dilipat menjadi 10 hasanah. Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf, akan tetapi aku mengucapkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti orang yang baca alif lam mim dia mendapatkan 30 hasanah. Dan itu bisa didapati baik yang membaca dengan mushaf atau yang membaca dengan alat-alat gadget-gadget elektronik sekarang. Karena yang diukur adalah bacaan dia dari Al-Qur'an. Bukan diukur dia baca dari mana. Dia membaca Al-Quran atau tidak. Misalkan orang membacanya dengan hafalan, tanpa mushaf, tanpa gadget, hafalan, dapat pahalanya? Dapat pahalanya. Karena yang diukur adalah bacaannya. Dia baca Quran atau enggak. Wallahu a'lam. Terakhir sebelum kita tutup, saya ingin bertanya, siapa yang paling tua di majelis ini? Delapan puluh ada? 70 ada? 60? 60 berapa? 60 lebih ada? Berapa? 61 berapa? 80 ada? Kasih ke bapak itu. Ada yang paling jauh rumahnya dari Masjid Istiqlal? Di mana? Hah? Gunung Tembak jauh? Ada lagi yang lebih jauh? Bontang. Datang ke sini untuk kajian aja? Surabaya. Pak Jihin. Surabaya. Datang ke sini untuk kajian? Termasuk. Ya sudah, tiga-tiganya dikasih. Ya. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Dan insya Allah pagi kita akan membahas tentang bermusuhan dengan iblis. Besok subuh kita membahas tentang bermusuhan dengan iblis. Paginya membahas tentang mendeteksi kelompok sesat. Mudah-mudahan bisa mengikutinya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.